بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Ikhati wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Wa bihada ulima dhalalu man salabu asma'ullahi ta'ala wa ma'aniha min ahli ta'til. Wa qalu inna allaha ta'ala sami'un bila sam'in wa basirun bila basarin wa azizun bila izzatin wa hakadha. Berdasarkan kaidah ini, asma Allah Ta'ala a'lamun wa asafun, maka dapat kita ketahui akan kesesatan dari mereka-mereka yang mengingkari makna-makna atau sifat-sifat yang dikandung oleh setiap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menolak, tidak menetapkan nama, tidak menetapkan makna, yaitu sifat yang dikandung oleh setiap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan ahlu ta'til, dari orang-orang mu'attil, yaitu orang-orang mu'tazilah, di mana mereka, orang-orang mu'tazilah ini, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka mengingkari makna yang dikandungnya. Istilahnya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah merupakan sekedar nama, belum tentu sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, istilahnya tong kosong, nyaring bunyinya. Artinya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki arti. tidak mengandung sifat, tidak menunjukkan sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kemudian mereka menganggap, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Sami'un. Allah Subhanahu wa taala itu Sami', Maha mendengar, memiliki nama As-Sami', tapi belum tentu punya sifat Sam'un, mendengar. Allah Sami', tapi belum tentu mendengar. Allah Basir, tapi belum tentu memiliki sifat melihat. Allah Aziz, tapi belum tentu punya sifat Izzah. Jadi mereka mengingkari, menolak makna yang dikandung oleh setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Padahal kita telah menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu sekaligus merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung apa? Mengandung sifat. Tapi mereka menolaknya. Mereka mengingkarinya. Ya. Alasannya ini syubhat mereka. Syubhatnya orang-orang Mu'tazilah. Jadi mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Sami'un bila sam'in, Basirun bila basarin, Azizun bila izzatin, Alimun bila ilm. Ya, Allah alim tapi tidak punya ilmu, Allah basir tapi tidak punya basar, Allah sami' tapi tidak punya sam'un. Kira-kira gimana? Masuk akal? Dinamai Sami tapi enggak mendengar? Dinamai Basir tapi tidak melihat? Tidak mungkin. Tadi sudah sebutkan bahwa menurut ahlul logo, ya tidaklah mungkin disifati, dinamai dengan alim kecuali pasti dia punya ilmu, ya kan? Tidak mungkin dinamai dia Sami kecuali pasti dia apa? Mendengar. Ya? Tapi itulah bahayanya apa? Bahayanya syubhat. Itulah bahayanya syubhat. Jadi kalau orang penyakit yang paling berbahaya itu adalah syubhat sama syahwat. Ya, kenapa? Karena syubhat, ya, tai ayam bisa rasa coklat. Ya enggak? Tai ayam bisa rasa coklat kalau syubhat. Ya, makanya orang-orang apa? Orang-orang Syiah, ya, kotoran syekhnya mereka jadikan sebagai apa? Minyak wangi, kenapa? Syubhat, ya enggak? Kira-kira mau juga? Mau juga kan? Harum. Nah, apa syubhat mereka sampai mereka beranggapan seperti itu, bermazhab seperti itu, syubhatnya. Perhatikan, ya, di bukunya. Wa'allalu bizalik, alasannya, bi'anna subutas sifati, yastalzimu ta'addudal qudama'i. Anna subut as-sifati yastalzimu ta'addudal qudama'i. Alasan mereka bahwa kalau kita menetapkan sifat, kalau mereka kita menetapkan sifat itu akan melazimkan, mengakibatkan berbilangnya kudama. Kudama itu qadim. Maksudnya berbilangnya zat. Kenapa? Karena sifat itu menurut mereka sesuatu yang berdiri sendiri, yang terpisah dari apa? Mausuf. Apa itu mausuf? Pemilik sifat. Ya. Menurut mereka, sifat itu sesuatu yang berdiri sendiri yang tidak menyatu dengan mausuf, terpisah dari mausuf. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zatnya apa? Qadim, ya kan? Qadim. Nah, mereka menganggap bahwa sifat itu juga demikian, qadim. Qadim, ya. Maka kalau kita menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan banyak apa? Banyak qadim, ya kan? Dan masing-masing ini memiliki apa? Zat tersendiri. Banyak tersendiri, zat tersendiri. Sehingga kata mereka kalau kita menetapkan sifat maka akan mengakibatkan banyaknya apa? Berbilangnya apa? Zat, ya kan? Ah, tentu ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan uluhiyah. Ya kan? Maka kemudian mereka apa? Akhirnya apa? Mereka menolak dan mengingkari sifat-sifat itu. Supaya apa? Supaya tidak berakibat timbulnya banyak zat. Nanti banyak zat akhirnya apa? Banyak ilah berarti nanti. Ya? Akhirnya mereka menolak. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun namanya mereka tetapkan. Ya, mereka menganggap bahwa Allah itu Sami, tapi ya tidak punya sifat sama mendengar. Nah, ini. Wa hadhihi kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, ini adalah syubhat, alasan yang tidak benar, alasan mati, tidak tepat, yang berpenyakit dan terbantahkan dengan dalil as-sam'u wal aqlu, ya, dalil as-sam'u, as-sam' itu apa? Al-Qur'anul Karim atau as-sunnah, Al-Qur'an dan al-aqlu menunjukkan akan batilnya. Batilnya apa? Batilnya syubhat mereka ini. Coba kita lihat dalil dari al-sam'u, itu dalil dari Al-Qur'an. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mensifati dirinya dengan banyak sifat? Ya enggak? Coba lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwa al-ghafur al-wadud zul arsyil majid." Fa'al lima yurid. Berapa zatnya? Al-Ghafur, Al-Wadud, Zul Arsyil Majid. Berapa zatnya ini? Banyak? Semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Banyak enggak? Ya, sifat Allah banyak kan? Banyak. Jadi kalau kita menetapkan sifat itu tidak mengharuskan, tidak mengakibatkan zat yang disifati menjadi banyak pula. Enggak. Coba ayat yang lain. Allah SWT berfirman, "Sabbihi isma rabbikal a'la." Satu, berapa sifatnya? Al-a'la, ya kan? Alladzi khalaqa fasawwa khalaqa. Ya. Walladzi qaddara fahada qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Siapa semua ini yang melakukannya? Allah SWT. Berapa? Banyak Allah SWT karena banyak sifat ini? Tidak, Allah SWT tetap satu. Jadi tidak benar kalau kita menetapkan sifat akan mengakibatkan zat Allah Subhanahu wa taala itu juga menjadi berbilang seperti kita manusia, banyak sifatnya enggak? Ya kan banyak sifatnya kan? Apa kita menjadi banyak juga melirupa berlepas gitu, keluar gitu. Kenapa banyak sifatnya? Enggak. Ya. Kita disifati dengan pemberani, dermawan, ya enggak? Pinter gitu, masya Allah, ya. Tapi yang orangnya berapa? Apakah menjadi tiga karena tiga sifatnya ini juga? Tidak, dia tetap satu kan? Wadih, jelas, insya Allah. Taib. Adapun dalil akal, ya, dalil akal atas batilnya syubhat mereka. Tadi mereka beranggapan bahwa sifat itu adalah sesuatu yang apa? Terpisah dari mausuf. Tidak menyatu. Kita katakan itu tidak benar. Anna sifat laysat zawatin ba'inatan من الموصوف حتى يلزم ما من سبوتها التعدد. Sifat itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari mausuf. Sifat itu bukan sesuatu yang terpisah, terlepas dari mausuf. Sehingga kalau kita menetapkan sifat, akan mengakibatkan zat menjadi berbilang pula. Tidak. Coba kita manusia, sifatnya apa? Berani misalnya. Apakah sifat berani itu terpisah dari kita? Mana sifatmu? Mana sifat kamu? Oh ini loh sifat saya. Enggak ada. Ya. Apa sifatmu? Sifatmu penakut. Mana apa sifat penakutmu? Ini nih sifat penakut saya. Enggak ada. Jadi sifat itu bukan suatu hal yang terpisah dari yang punya sifat, tapi dia menyatu bersama dengan siapa? Mausuf. Sehingga kalau kita menetapkan sifat, tidak mengakibatkan zat itu menjadi berbilang, bertambah dengan banyak sifat tersebut. Tidak. Ya. Dia adalah sifat yang ada bersama dengan siapa? Pemilik sifatnya, mausufnya. Ya. Dan setiap yang maujud itu pasti punya apa? Punya sifat, ya enggak? Tidak mungkin ada sesuatu yang maujud tidak memiliki sifat. Pasti setiap yang ada itu pasti punya sifat. Minimal berapa sifat? Minimal 3 sifat. Tidak bisa 1, minimal 3. Ya. Apa itu? Minimal 3 sifat tersebut. Yaitu apa? Sifat wujud itu sendiri, ya enggak? Wujudnya itu sendiri sudah merupakan apa? Sifat. Adanya itu sudah merupakan sifat baginya, ya enggak? Ya. Fala budda min ta'addudi sifatihi. Fa fihi sifatul wujud. Ya. Ada sifat wujud. Dan ada lagi sifat wajibul wujud. Atau mumkinul wujud. Wajibul wujud itu apa? Wajibul wujud itu dia wajib ada. Mala yutasawwaru adamuhu. Itu wajibul wujud. Itu yang tidak bisa dibayangkan apanya? Tidak adanya. Dia tidak bisa tidak ada. Dia harus mesti ada. Siapa ini? Yang wujudnya seperti ini. Dia tidak bisa tidak ada. Harus ada. Siapa wujudnya seperti ini? Allah SWT. Atau kalau bukan wajibul wujud, wujudnya inilah apa? Mumkinul wujud. Apa itu mumkinul wujud? Ma yutasawwaru adamu. Yaitu bisa ada, bisa tidak. Tidak ada. Itu mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Siapa ini seperti ini? Makhluk. Jadi iman ini. Wujudnya itu sendiri. Atau sifat yang kedua itu apa? Wajib ada atau mungkin ada. Tinggal salah satunya, ya enggak? Kemudian yang ketiga apa? Kaunuhu ainan qa'iman binafsihi au siwasan fikiri. Sebagai sifat atau zat yang bisa berdiri sendiri. Atau sifat yang bersama dengan yang lain seperti ini misalnya. Ya, ini ada sifat apa di sini? Sifat apa di sini ada? Enggak mengkerut nih. Pak keras ya kan? Apa lagi? Kotak, ini apa lagi sifatnya? Warnanya apa? Orange ya. Tip. Apakah sifat-sifat tersebut berdiri sendiri? Nah, dia bisa bersama dengan zat ini nih. Zat ini kan. Jadi sifat itu bukan sesuatu yang bisa berdiri sendiri, tapi dia bersama dengan mausuf, ya enggak? Hah? Warna. Warna ini apakah dia sesuatu yang bisa berdiri sendiri? Warna. Warna itu dia mesti bersama dengan apa? Zat, ya enggak? Halo Ustaz, itu kan warna, maksudnya warna kuning, coba warna orange, tunjukkan warna orange. Ya, oh berdiri sendiri nggak? Ya dia bersama dengan apa? Campuran warna orange itu, ya nggak? Bukan sesuatu yang bisa berdiri sendiri, ya nggak? Ya kan? Ya, jadi itu. Jadi kalau kita, apakah wujud tersebut menjadi berbilang karena banyaknya sifat yang dimilikinya? Berbilang nggak zatnya? Tetap satu, ya kan? Jadi tidak ini tidak benar, tidak apa batil kalau kita menganggap bahwa sifat itu sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Tidak bisa. Dia bersama dengan apa? Mausuf yang punya sifat. Sehingga kalau kita menetapkan sifat, tidak mengakibatkan, tidak mengharuskan zat itu menjadi berbilang pula atau bertambah dengan bertambahnya si sifat tersebut. Ya, jadi ini. Jadi tidak benar atau batil kalau kita menganggap bahwa nama-nama Allah SWT itu hanya merupakan nama kosong belaka, tak bermakna seperti yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya, jadi berdasarkan kaidah tadi kita bisa mengetahui kesesatan siapa? Mu'tazilah. Kenapa? Karena nama Allah SWT itu a'lam sekaligus sifat bagi siapa? Allah SWT. Demikian pula, ya, apakah ad-dahru itu termasuk nama Allah atau bukan? Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam hadis qudsi, qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'zini ibnu Adam. Yu'zini ibnu Adam. Yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru. Anak Adam telah menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anak-anak itu kita ini mencaci apa? Mencaci maki ad-dahru. Wa ana ad-dahru, kata Allah Subhanahu wa taala, sementara saya itu adalah ad-dahru. Hah. Apakah dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya ad-dahru itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah mengatakan wa ana ad-dahru, saya adalah ad-dahru. Baik. Hadis ini tidaklah menunjukkan bahwasanya ad-dahru termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ad-dahru itu adalah apa itu ad-dahru? Ad-dahru itu adalah ismun jamid. Apa itu ismun jamid? Nah, sudah belajar nahwu kan? Apa itu ismun jamid? Hah? Kata yang meliputi sesuatu. Ada yang lain? Ad-dahru. Apa belajar nahunya dah? Apa ism jamid? Mala yustaqqu min labzihi. Terus apa? Maknan. Yaitu apa? Lafaz yang tidak bisa kita membentuk dari lafaz tersebut kalimat lain yang memiliki makna yang sama dengannya. Memiliki yang nama sama dengannya. Lawannya isim jamid apa? Isim mustaq. Kalau istilah kuliahnya apa? Turunan, ya kan? Kita tidak bisa membuat turunan dari kata ini menjadi membentuk kalimat-kalimat lah lain, tidak bisa. Lawannya apa? Isim mustaq. Tep, isim jamid. Jadi ad-dahru itu termasuk isim jamid. Isim jamid tidak memiliki makna al-husna. Tidak mengandung makna apa? Al-husna yang bisa menggolongkan, yang bisa memasukkan ad-dahru itu termasuk ke dalam golongan asmaul husna. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak mengandung makna al-husna. Ya, tidak mengandung makna yang bisa menggolongkannya ke dalam makna apa? Ke dalam golongan apa? Asmaul husna. Tidak ada. Ya. Kenapa? Karena ad-dahru itu adalah ismun lil waqti waz zaman. Ismun lil waqti waz zaman. Dahru itu adalah nama untuk apa? Waktu atau zaman. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, silakan lihat bukunya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Ya, berkata orang-orang yang mengingkari adanya hari berbangkit, yang mengingkari adanya hari berbangkit, mereka mengatakan waqalu ma hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah kehidupan kita itu melainkan apa? Di dunia ini saja. Ya? Ma hiya illa hayatuna dunya. Hidup kita itu hanya di dunia ini saja. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup. Ya? Itu saja di dunia ini. Ma yuhlikuna illa dahru. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya apa? Ad-dahru. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali apa? Ad-dahru. Apa itu dahru? Yang mereka masukkan adalah apa? Ad-dahru adalah apa? Mururul layali wal ayyam. Pergantian malam dan siang. Pergantian malam dan siang. Itu yang menghancurkan kita, itu yang membinasakan kita. Ya? Kata mereka. Nah, bagaimana kaitannya dengan hadis tadi? Yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru. Anak Adam telah menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencaci maki ad-dahru, itu apa? Maktu. Jadi ini salah satu dalil yang menunjukkan kepada kita jangan mencaci maki waktu. Ha? Celaka waktu sial ini. Ah. Ha. Biasa kan teman-teman sadar mencaci maki kan? Mencaci maki apa? Ya. Waktu, ya, ya, hari ini kok sial banget, hari sial katanya, waktu naas, gitu. Ya, dicela, mencaci. Wa ana dahru, dan sepadahal saya itu, kata Allah SWT, dahru. Apakah hadisnya menunjukkan bahwasanya ad-dahru termasuk nama Allah SWT? Kata Allah SWT, wa ana dahru biyadil amru uqallibul layla wan nahar. Biyadil amru uqallibul layla wan nahar. Di tanganku, kata Allah SWT, segala perkara, segala urusan. Uqallibul layla wan nahar, saya membolak-balikkan nahar, siang dan malam. Ya. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya ad-dahru termasuk nama Allah SWT. Maksud daripada wa ana ad-dahru, wa ana ad-dahru maksudnya apa? Ana khaliqud dahr. Saya yang telah apa? Menciptakan apa? Ad-dahru tersebut. Saya yang telah menciptakan. Kenapa? Karena dilanjutan hadis tersebut Allah SWT mengatakan apa? Biadil amru. Di tanganku segala apa? Urusan tersebut. Ya? Uqallibul layla wan nahar. Saya yang apa? Uqallib. Apa itu uqallib? Membolak-balikkan an-nahar wal layl. Malam dan siang. Malam dan siang itu apa? Ad-dahru kan? Iya enggak? Kalau kita menganggap bahwasannya ad-dahru itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, padahal ad-dahru itu adalah al-layl wan nahar, berarti Allah Subhanahu wa taala juga membolak-balikkan dirinya, begitu? Iya, begitu? Yang membolak-balikkan siapa? Allah. Yang mendibolak-balikkan siapa? Allah juga? Kan tidak mungkin. Al-muqallib huwal muqallab. Yang membolak-balikkan, dia pula yang dibolak-balikkan. Enggak mungkin. Nah, ini menunjukkan bahwa maksud daripada wa ana ad-dahru adalah apa? Ana khaliqud dahr. Ana khaliqu ad-dahr. Saya yang menciptakan waktu dan zaman tersebut. Ya. Itu al-qaidatu tsaniyah. Alhamdulillah, selesai dari qaidatu tsaniyah. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjut dengan al-qaidatu salisah. Kaidah yang singkat dan ringan insyaallah. Ya. Al-qaidatu salisah, kaidah yang ketiga Asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin. Saya bacakan yang dihafal ya. Silakan ditandai. Asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umurin. Ahaduha subutu zalikal ismi lillahi azza wa jal. Asani subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jal. Asalisu subutu hukmiha wa muqtadoha. Wa indallas ala wasfin gairu muta'addin tadammanat amrain. Di sebelahnya. In dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrain. Ahaduhuma subutu zalikal ismillahi azza wa jal. Asani subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jal. Taib. Qaida yang ketiga. Asma'ullahi ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, in dallat ala wasfin muta'addin, jika menunjukkan pada sifat yang muta'addi. Apa itu muta'addi? Semua insya Allah mafhum ini. Apa itu muta'addi? Hah? Apa itu muta'addi? Hah? Ber? Itu muta'addidun. Itu berbilang. Muta'addin. Dalnya satu aja. Ini pelajaran nahwu. Muta'addi. Apa? Kalau menurut nahwu, gak punya, gak butuh objek. Tep. Muta'addi. Itu apa? Alladhi yu'assiru ila ghairihi. Yu'assiru ila ghairihi. Itu apa? Yang memberikan apa? Pengaruh kepada yang lain. Berarti yang ada yang merasa, merasakan. Ya. Nah, apabila kaidahnya apa? Asmaullahi ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, in dallas ala wasfin muta'addin, jika menunjukkan pada sifat yang muta'addi, menunjukkan pada sifat yang muta'addi, yaitu sifat yang bisa mempengaruhi yang lainnya, yang bisa dirasakan pengaruhnya oleh yang lain, maka di sana ada tiga perkara yang harus kita yakini. Tadammanat salasata umur. Ada tiga perkara yang harus kita lakukan atau yang menjadi kewajiban kita terhadap nama yang seperti ini. Nama yang mengandung sifat muta'addi. Yaitu apa? Yang pertama, subutu zalikal ismi lillahi azza wa jal. Itu apa? Kita harus menetapkan sifat tersebut, nama tersebut, subutu zalikal ismi. Kita harus menetapkan nama tersebut sebagai nama bagi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban kita pertama. Kita harus menetapkan nama, ya, tersebut sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban kita yang kedua, subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jal. Kita harus menetapkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut sebagai sifat bagi Allah. Ya. Kita harus menetapkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga yang membedakan dengan yang lainnya, yaitu kita harus menetapkan konsekuensi dan hukum yang diakibatkan oleh nama tersebut. Contohnya, nama Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami. Contohnya nama Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami. As-Sami itu apa? Yang maha mendengar, ya kan? Ya, ini muta'addi atau tidak? Muta'addi atau tidak? Jelas ya kan? Ya, ada yang didengar ya kan? Berarti ada yang merasa, dirasakan kan? Yang merasakannya, ada yang dengar. Ini mutaaddi. Maka apa yang harus kita lakukan? Itu yang ketiga. Ya. Apa yang menjadi kewajiban kita kalau namanya Allah sementara seperti ini? Maka yang pertama, menetapkan As-Sami sebagai nama bagi Allah SWT. Yang kedua, menetapkan sifat yang dikandungnya. Apa itu sifatnya? As-Sam'u sebagai apa? Sifat bagi Allah SWT. Yang ketiga, menetapkan hukum dan konsekuensinya. Apa itu? Allah SWT yasma'u kulla syai'. Segala sesuatu itu tidak satu pun melainkan terdengar, didengar oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Ya? Wa insyaallah. Baik. Namun wa in dallas ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrain. Dan jika nama tersebut mengandung pada sifat yang tidak muta'addi, ya, apa berarti? Lazim ya kan? Ghair muta'addi berarti lazim. La yata'assaru ila ghairi. Maka sikap kewajiban kita hanya dua. Tidak ada yang ketiga. Yang ada apa ya? Satu dan dua saja. Menetapkan nama tersebut sebagai nama bagi Allah SWT. Kemudian yang kedua, menetapkan sifat yang dikandungnya sebagai sifat bagi Allah SWT. Contohnya sifat nama Allah SWT, Al-Hayy, Al-Hayyu. Al-Hayyu ini ismu min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita harus menetapkan Al-Hayyu sebagai siapa? Sebagai apa? Sebagai nama bagi Allah SWT. Dan yang ke berikutnya adalah menetapkan sifat Al-Hayyah yang dikandung oleh nama tersebut sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu al-qaidatu as-salisah. Selesai. Baik, kemudian kaidah berikutnya. Kaidah yang keempat. Semoga bisa selesai. Kalau tidak, nanti lanjut pada pertemuan besok, kaidah keempat. Kaidah keempat, silakan konsentrasi. Fokus. Ya. Karena ini sedikit kaidah yang paling berat di semua ini. Kaidah keempat. Karena ada sedikit hubungannya dengan pelajaran usul. Apa itu? Al-Qaidatul Rabi'ah bunyinya, dan yang harus dihafal, yang saya baca. Dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tadammuni wa bil iltizam. Kaidah yang keempat, dilalah. Apa itu dilalah? Penunjukan asma'illah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ala zatihi, pada zat Allah, wa sifatihi, dan pada sifat Allah, takunu, adalah dengan cara bil mutabaqah, dengan cara al mutabaqah, dan bit tadammun, dengan cara tadammun, dan yang ketiga dengan cara iltizam. Wadi? Jelas? Paham? Tep, sebelum kita membahas kaidah empat ini, kita akan bahas tiga istilah ini. Mutabaqah, tadammun dan iltizam. Ketiga istilah ini adalah istilah usul fikih. Ya. Ketiga istilah ini al-mutabaqah, tadammun dan iltizam ini min anwa'id dilalah. Merupakan macam-macam dilalatul alfaz. Ya, merupakan macam-macam dari dilalatul alfaz, penunjukan dari suatu lafaz. Jadi, min anwa'i dilalatul alfaz, di antara macam-macam dilalatul alfaz itu ada tiga tadi, mutabaqah, tadammun dan iltizam. Apa yang dimaksud dengan ketiga macam dilalah ini? Yang pertama yaitu dilalatul mutabaqah. Ya, dilalatul mutabaqah. Yaitu adalah apa? Dilalatu al-mutabaqah. Yaitu apa? Dilalatu latul labzi ala musammahu aw jami'i afradi. Ya, mutabaqatan. Mutabaqatan. Ya. Yang dimaksud dengan dilalatul mutabaqah ini mestinya mundur-mundur. Ya. Tolong dimundurin. Ya. Tep. Belum lihat juga ya. Tep, dilalah mutabaqah yaitu dilalatul labzi. Dilalatul labzi ala musammahu. Al musamma itu apa? Yang dinamai. Ya, yang dinamai. Masjid. Nah ini berarti ya. Ya, yang dinamai kan? Masjid, kalau kita menyebut masjid, mana yang dinamai dengan masjid? Ya, kalau kita menyebut masjid, yang dinamai dengan masjid yang mana? Ya iki, ya enggak. Ini semua kan? Itu disebut, ini semua disebut al-musam, al-musamma. Kita ini al-musam, al-musamma ya. Tep. Penunjukan satu lafaz ala musammahu, pada yang dinamai dengan lafaz tersebut. Penunjukan satu lafaz pada yang dinamai dengan lafaz tersebut. Au atau ala jami'i afrodihi, atau penunjukan satu lafaz pada seluruh afrod, yaitu bagian-bagian yang dikandung oleh lafaz tersebut. Ya, saya ulangi, penunjukan suatu lafaz pada yang dinamai dengan lafaz tersebut, atau pada seluruh afrad, yaitu bagian-bagian yang dicakup oleh lafaz tersebut. Mutabaqatan secara bersesuaian. Mutabaqatan itu bersesuaian atau sekaligus. Sudah? Dengan contoh insyaallah gampang. Dengan contoh yang sangat gampang. Perhatikan contoh. Al-bait. Apa itu al-bait? Rumah. Kalau saya menyebut rumah, apa yang kalian pahami? Apa yang kalian gambarkan ketika saya menyebut rumah? Atau kalian atau kita menyebut rumah, apa yang kita pahami? Atapnya saja? Ya, rumah secara utuh, ya enggak? Ya kan? Rumah secara utuh lengkap gitu. Itu namanya dilalah mutawabakah. Gampang? Definisinya susah, dengan contoh jadi gampang, ya enggak? Jadi kalau kita menyebut rumah, maka yang kita pahami dari kalimat rumah tersebut adalah rumah secara utuh, ya enggak? Sekaligus tanpa terpisahkan. Lengkap gitu, atapnya, jendelanya, dindingnya, semuanya utuh, dapurnya, teras, dan lain-lain, semuanya. Itu dilalah apa? Dilalah mutabaqah. Itu apa? Dilalatul bait ala jami'i afradil bait, yaitu penunjukan. Jadi kita terapkan definisinya pada contoh tadi. Lafaz kita ganti dengan rumah, yaitu apa? Penunjukan kata rumah tersebut pada seluruh yang dinamai dengan rumah itu, ya enggak? Rumah secara utuh atau pada seluruh bagian-bagian rumah tersebut secara sekaligus. Ya, paham? Jadi ketika kita menyebut sepeda, yang kalian pahami mobil? Ya? Enggak. Sepeda ya sepeda. Banyak saja. Kalau kita menyebut sepeda berarti yang kita pahami banyak saja. Atau setirnya saja. Atau tempat duduknya saja, enggak kan? Sepeda berarti apa? Utuh, ya enggak? Sepeda, ya enggak? Itu dilalah apa namanya? Mutabaqah. Yaitu penunjukan kalimat sepeda ini pada sepeda secara utuh sekaligus. Itu namanya dilalah mutabaqah. Sudah paham? Hah? Belum? Masih ada yang belum? Kalau sudah masih ada yang belum, bingung nih. Gimana menjelaskannya? Taip. Sudah insyaAllah jelas? Ya? Di bawahnya yang kedua apa? Dilalah mutabaqah jelas ya, insyaallah ya. Sekarang dilalah, kalau contoh lain, ya masjid. Menyebut masjid berarti yang dipahami apa? Satu bangunan masjid utuh gitu kan? Ya. Kalau menyebut orang, oh, kepalanya. Kakinya saja mutilasi namanya. Ya. Orang secara utuh. Itu dilalah apa namanya? Dilalah mutabaqah. Jadi penunjukan lapas tersebut pada semua yang dicakup dari lapas tersebut. Jelas insyaAllah? Ya, taip. Kemudian dilalah tadammun. Tadammun itu kandungan atau bagian. Dilalah tadammun itu adalah kandungan atau bagian. Langsung contoh supaya paham. Contohnya kalimat rumah. Lalu yang saya pahami, yang kita pahami dari rumah tersebut adalah bagian-bagian daripada rumah tersebut. Kita menyebut rumah, lalu kita yang masukkan dengan rumah itu adalah atapnya saja, atau lantainya saja, atau dindingnya saja, atau terasnya saja, atau dapurnya saja, maka itu tidaklah tadammun. Paham? Yaitu penunjukan suatu lapas pada bagian daripada lapas yang dikandung oleh lapas tersebut. Kalau mutabaqah sekaligus, kalau tadammun hanya bagian tertentu saja, tidak semuanya, pada kandungannya saja. Ya, rumah, lalu yang kita maksudkan dengan rumah adalah apanya? Atapnya saja, atau dapurnya saja, atau dindingnya saja, atau lantainya saja. Jadi penunjukan suatu lapas pada bagian-bagian tertentu dari yang dikandung oleh lafaz tersebut. Sudah jelas? Tidaklah tadammun? Sudah jelas insyaAllah? Taip. Dilalah iltizam. Apa itu iltizam? Kelaziman atau keharusan, konsekuensi. Kaidah pertama telah kita sebutkan satu contohnya. Ada yang masih ingat? pada contoh pada kaidah pertama kita sebutkan satu contoh mengenai di dalam iltizam. Apa? Al-hayyu melazimkan apa? Sifat-sifat sempurna yang lainnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam iltizam apa? Dilalah iltizam yaitu adalah, langsung terjemahnya saja, yaitu penunjukan suatu lafaz pada sesuatu yang berada di luar cakupan dari lafaz tersebut. Ya, penunjukan suatu lafaz pada sesuatu yang berada di luar cakupan atau kandungan dari lafaz tersebut. Dan dia itu apa? Sesuatu itu mesti harus ada bagi adanya lafaz itu. Selimut. Tep. Penunjukan satu lafaz pada sesuatu yang berada di luar cakupannya, di mana sesuatu yang ditunjuk ini mesti harus ada bagi adanya lafaz itu. Kalau dia tidak ada, maka lafaz ini tidak bisa ada. Dia juga tidak ada, berarti lazim kan? Namanya lazim, makanya dilala iltizam, keharusan. Contoh, rumah lagi ya, biar gampang. Rumah itu ada apanya? Nah, kalau atap itu maksudnya bagian rumah, di luar cakupan rumah. Apa? Alamat, ya bileh, boleh. Apalagi? Pagar, masih rumah enggak kalau pagar? Ya, misalnya tukang bangunnya. Ya enggak? Ya, tukang bangunnya. Kira-kira kalau tidak ada tukang bangun, ada rumah enggak? Ya? Bisa ada rumah tanpa ada yang bangun? Enggak ada. Tapi tukang bangun itu masuk ke dalam bagian rumah enggak? Kalau kita menyebut rumah langsung tergambar juga tukang bangunnya? Enggak. Dia berada di luar lafaz rumah, ya enggak? Tapi dia mesti harus ada bagi adanya apa? Rumah itu. Kalau tidak ada tukang bangunan, enggak ada rumah, ya enggak? Taip. Itu dilalah iltizam. Sudah paham? Itu dilalah iltizam. Jalan insyaAllah. Ya? Paham? Jadi penunjukan suatu lafaz pada sesuatu yang berada di luar cakupannya, namun dia mesti harus ada, lazim untuk adanya lafaz tersebut. Ya, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, dilala iltizam, dilala yang paling berfaedah yaitu adalah yang ketiga, yaitu apa? Dilalatul iltizam. Kenapa? Karena dengan kelaziman-kelaziman, dengan keharusan-keharusan, kita bisa mengambil sebuah hukum. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Kulu washrabu, kata Allah taala, makan dan minumlah, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Sampai kapan? Sampai jelas bagimu benang hitam dengan benang putih minal fajr. Itu apa? Fajr. Artinya apa? Makan. Diperbolehkan malam Ramadan untuk makan dan minum sepuasnya, seterusnya. Sampai kapan? Terbit apa? Fajr. Termasuk yang dibolehkan itu apa? Berhubungan suami istri, ya enggak? Dan seterusnya. Boleh enggak di siang hari setelah terbit fajar misalnya, seseorang itu dalam keadaan junub? Boleh? Boleh enggak di pagi hari bulan Ramadan seseorang itu dalam keadaan junub? Boleh. Kenapa? Ya, belum sempat mandi sudah terbit fajar. Kira-kira gimana? Kan boleh toh sampai terbit fajar kan? Boleh kan? Tentu konsekuensinya, kelazimannya boleh seorang itu dalam keadaan terbit fajar ketika itu dalam keadaan junub, enggak? Ya kan? Tapi berhubungannya sudah selesai. Junubnya masih enggak? Masih belum sempat mandi kan? Itu boleh. Itu apa dilalanya? Dilalai iltizam. Kelaziman, ya kan? Kelaziman dari perbuatan ini membolehkan ini, ya enggak? Ya, seperti itu. Ya? Taib. Itu tiga macam apa ya, ikhwah? Dilalah. Itu tiga macam apa? Dilalah. Ah, sekarang kita kembali kaidah. Ya. Kita kembali kepada al-kaidah. Sebelum kita lanjut lagi, saya sampaikan pula bahwa kalau kita menyebut nama Allah, apa yang kita pahami? Tadi saya sudah sampaikan. Kalau kita menyebutkan nama Allah SWT, maka yang kita pahami itu apa? Tadi sudah saya sebutkan tadi. Kalau kita menyebutkan nama Allah SWT, maka yang kita pahami itu apa? Zat dan apanya? Sifat, ya enggak? Ketika kita menyebut Ar-Rahman, maka yang kita pahami adalah zat Ar-Rahman, yaitu Allah SWT beserta sifat Ar-Rahman yang dikandungnya, ya enggak? Al-Khaliq berarti zat Al-Khaliq dan sifat Al-Khalq, ya? Baik. Jadi, saya ulangi, kalau kita menyebut nama Allah, maka yang kita pahami adalah zat sekaligus apa sih sifat, seperti itu. Kalau kita menyebut rumah, maka yang kita pahami adalah rumah secara utuh, ya enggak? Wah, insyaallah. Maka kalau kita menyebut nama Allah SWT, maka yang kita pahami langsung adalah apa? Zat Allah SWT beserta sifat sifat-sifat Allah SWT. Nah, penunjukan nama Allah pada apa? Pada zat dan apa? Sifat. Dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi, penunjukkan nama Allah subhanahu wa ta'ala pada zat Allah dan sifat Allah itu dengan tiga cara. Yang pertama, takunu bil mutabaqah. Dengan cara apa? Mutabaqah. Dengan cara apa? Mutabaqah. Gimana itu? Yaitu mutabaqah berarti apa? Zat sekaligus apa? Sifat secara bersamaan. Misalnya kita menyebut nama Allah SWT Ar-Rahman, lalu yang kita pahami langsung apanya? Zat Allah beserta sifat Rahmah. Ini di dalam apa namanya? Di dalam mutabaqah. Ya, paham itu ya? Itu dalamnya di dalam mutabaqah. Kalau kita menyebut nama Allah Ar-Rahman, ya langsung kita pahami zat Allah SWT beserta sifatnya. Itu dilalah mutabaqah. Al-Khaliq, zat Al-Khaliq dengan sifat Al-Khalq sekaligus. Wadid, insyaAllah jelas? Taip. Tapi jika kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman, lalu yang kita pahami hanya zatnya saja atau sifatnya saja, maka dilalah apa? Tadamun. Yang kedua. Ya, tadammun. Nama Allah Subhanahu wa taala yadullu ala zatillahi wahdah, menunjuk pada sifat pada zat Allah Subhanahu wa taala saja, au yadullu ala sifatillahi wahdah, atau hanya menunjuk pada sifat Allah Subhanahu wa taala saja, maka ini dilala apa? Tadammun. Ya, kenapa tadi? Karena kita menyebutkan bahwa dalam cakupan asma Allah ada dua zat dan sifat. Kalau zatnya saja itu tadammun, kalau sifatnya saja tadammun. Kalau sekaligus maka apa? Mutabaqah. Jelas ya? Taib. Tapi jika nama Allah Subhanahu wa taala menunjuk pada sifat yang lainnya, jika nama Allah SWT ini menunjuk pada sifat yang lainnya, maka itu tidak apa? Iltizam. Seperti Al-Khaliq. Al-Khaliq, nama Allah SWT Al-Khaliq, berarti ada zat Al-Khaliq, Allah, dan sifat Al-Khaliq. Ya enggak? Sifat apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq itu apa? Mencipta. Nah, nama Allah SWT Al-Khaliq ini menunjuk pada sifat Al-Ilmu Wal-Qudrah. Apakah al-ilmu wal-qudrah merupakan cakupan daripada al-khaliq? Hah? Secara mutawabakah dan tadamun? Tidak, ya kan? Dia berada di luar apa? Cakupan daripada al-khaliq. Al-khaliq itu hanya zat sekaligus sifat al-khaliq saja. Adapun al-ilmu wal-qudrah di luarnya, ya enggak? Tapi al-ilmu wal-qudra ini harus mesti ada pada zat yang al-khaliq. Kenapa? Karena tidak bisa mungkin al-khaliq itu yakhluk mencipta tanpa ada ilmu dan qudra. Paham? Jadi dilal apa namanya? Dilal iltizam. Jadi penunjukan nama al-khaliq pada sifat al-ilmu wal-qudra itu dilalah iltizam. Kenapa? Karena al-ilmu wal-qudrah itu merupakan kelaziman atau keharusan dari zat yang mencipta. Seperti tadi, al-hayyu, nama Allah SWT al-hayyu, yang maha hidup. Ya, kalau kita menyebut al-hayyu, maka yang kita pahami itu adalah apa? Zat Allah dan sifat apa? Al-haya, ya kan? Sifat maha hidup. Nah, ilmu, kudrah, sam'ul, basar, apa itu? Apanya? Itu adalah konsekuensi atau kelaziman daripada al-hayyu. Sebagai zat yang hidup maha sempurna, maka tentu dia mesti harus apa? Harus punya ilmu, harus punya kudrah, harus punya dan seterusnya sifat-sifat yang maha sempurna yang lainnya. Wahai insyaAllah, itu tidak apa namanya? Iltizam. Keharusan atau konsekuensi. Akibat ya. Kalau kita katakan bisa akibat ya kan? Jelas insyaAllah? Wadih? Wadih, soalnya jelas? Paham ini? Ya? Taip. Kita baca. Misalu zalik, contohnya ini kita sudah sebutkan tadi. Al-Khaliq yadullu ala zatillahi wa ala sifatil khalqi bil mutabaqah. Jika menunjukkan pada zat Allah dan sifat al-khalq sekaligus, maka itu mutabaqah. Wa yadullu ala zati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadammun. Jika menunjuk hanya pada zat saja atau hanya pada sifat al-khalqu saja, maka itu didalah tadammun. Wa yadullu ala sifatai al-ilmu al-ilmi wal qudrati bil iltizam. Tapi jika menunjuk pada al-ilmu, sifat al-ilmu wal qudrah, maka itu secara iltizam. Wa insyaallah. Nah. Jadi mereka menolak ya, menolak al-ilmu yang dikandung oleh nama. Jadi kalau mereka menyebut nama Allah SWT, maka yang mereka itu pahami hanya satu, enggak ada yang kedua. Enggak ada apa? Enggak ada sih sifat yang mereka pahami aja. Zat. Beda dengan kita. Kalau kita menyebut nama Allah SWT, maka yang kita pahami adalah zat beserta apanya? Sifatnya. Sementara Mu'tazilah, yang mereka pahami kalau kita menyebut zat, nama Allah hanya nama tok tanpa si sifat. Ya, insyaAllah. Baik. Wa dilalatul iltizam mufidatun jiddan li talibil ilmi iza tadabbara al ma'na wa waffaqahu Allah ta'ala fahman lit talazumi fa innahu bidzalika yahsul min dalilil wahidi ala masaila katsiratin. Ya, kata Syekh Utsaimin bahwa dilalah iltizam ini adalah merupakan dilalah yang paling berfaedah bagi seorang talibul ilmi. Kenapa? Karena apabila Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa memahami dilalah iltizam ini, maka kita bisa mendapatkan banyak sekali ya hukum-hukum, kita bisa mendapatkan banyak sekali faedah manfaat hanya dari satu dalil. Kita bisa mengeluarkan banyak apa? Masalah, ya. Jadi sangat-sangat penting dilalah iltizam ini. Baik. Nah, kemudian di sini insyaallah kita akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman di sini. Ya, ini sebenarnya sudah kaidahnya sudah selesai, cuma tambahan yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman. Beliau mengatakan wa'lam ya anna lazima min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulihi sallallahu alaihi wasallam idza sahha ay yakuna laziman fa huwa haqqun. Jadi tolong perhatikan ya, fokus. وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. Selanjutnya, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita tentang kelaziman dari perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta kelaziman dari perkataan selain Allah dan Rasulnya. Ya? Jadi yang berikutnya akan dibahas oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, yaitu kelaziman dari perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kelaziman dari perkataan selain Allah dan Rasulnya. Ya. Kelaziman itu apa lagi? Konsekuensi. Keharusan. Kata beliau, perhatikan. Wa'lam. Ketahuilah annal lazima, bahwasanya kelaziman min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kelaziman dari perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, idza sahha ay yakuna laziman, apabila itu memang sahih, apabila itu memang sahih, benar, sebagai apa? Konsekuensi, sebagai kelaziman dari perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka bagaimana hukum daripada kelaziman tersebut? Hah? Bagaimana hukum daripada kelaziman tersebut? Apakah batil atau hak? Hak. Ya, asalkan apa tadi? Asalkan sahih, asalkan memang benar. Ya. Asalkan memang itu sahih dan benar, merupakan kelaziman atau konsekuensi dari perkataan Allah dan Rasulnya. Ya. Maka konsekuensi tersebut, kelaziman tersebut juga bernilai apa? Dihukumi apa? Hak pula. Benar pula, ya enggak? Kenapa? Kenapa konsekuensi tersebut, kelaziman tersebut bisa dianggap hak juga? Bisa juga dianggap benar? Lianna, karena kalam Allah wa Rasulihi hakun. Karena perkataan Allah SWT dan Rasulnya itu hak atau tidak? Hak atau tidak? Hak. Terus kalau begitu konsekuensinya gimana? Apakah batil? Apakah akan berakibat menimbulkan konsekuensi yang batil? Perkataan Allah SWT dan Rasulnya menimbulkan konsekuensi yang batil? Tidak. Maka konsekuensinya, kelaziman dari perkataan Allah SWT pun menjadi apa? Hak pula. Ya? Hak pula. Kenapa? Kenapa? Lianna lazimul haqqi haqqun. Kenapa? Karena kelaziman dari suatu yang hak adalah apa? Hak juga, ya enggak? Masa kelaziman dari suatu yang hak adalah batil? Berakibat pada kebatilan? Apakah sesuatu yang hak bisa mengakibatkan kebatilan? Tidak, ya kan? Tentu mengakibatkan juga apa? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang hak pula. Kenapa bisa? Kira-kira Allah tahu, kira-kira Allah Subhanahu wa taala tahu enggak apa yang akan menjadi konsekuensi dari perkataannya? Kira-kira Allah tahu? Wah, masa Allah enggak tahu? Tidak mungkin kita mengatakan Allah enggak tahu apa yang menjadi konsekuensi dari ucapan perkataan Allah SWT dan perkataan Rasulnya. Tentu Allah SWT tahu. Kalau itu batil, mungkinkah Allah akan membiarkan itu kebatilan dari ucapannya, mengakibatkan kebatilan? Tidak mungkin. Maka berarti apa? Lazimul haqqi haqqun. Kelaziman dari sesuatu yang hak adalah apa? Hak pula. Ya? Maka perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jika menimbulkan suatu kelaziman yang itu memang benar kelaziman dari perkataan Allah SWT, maka kelaziman itu juga sesuatu yang apa? Diinginkan atau tidak diinginkan oleh Allah? Maka tentu itu juga sesuatu yang diinginkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi contoh tadi, ya. Allah SWT mengatakan apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyadi minal fajr, ya enggak? Berarti boleh kita juga berhubungan akibat dari ucapan Allah SWT ini mengakibatkan apa? Bolehnya kita itu ketika terbit fajar dalam keadaan junub, ya enggak? Itu kan konsekuensinya, ya enggak? Maka itu puasanya batal atau tidak? Puasanya apa? Tidak batal, tetap sah, tetap ya, tidak apa, tetap sah, tidak batal. Berarti Allah membolehkan enggak itu? Boleh. Nah, itu dia. Paham sudah insyaallah tadi? Jadi kelaziman yang timbul dari perkataan Allah Subhanahu wa taala itu juga sesuatu yang diinginkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu mengakibatkan suatu hal yang batil. Wahai insyaallah ya kah? Fahimtum hadza? Ini kaitannya dengan pelajaran ya usul ya, tentang masalah mazhab dan sebagainya. Ya, kalau kita misalnya berceramah, misalnya menyampaikan ceramah dan sebagainya, ada orang yang paham, kamu kan tadi mengatakan seperti ini. Berarti kalau kamu mengatakan seperti ini, maka konsekuensinya kelazimannya ini dong. Kira-kira gimana? Oh iya benar, memang begitu. Boleh. Kan begitu toh? Jadi kadang kita ketika kita mendengarkan suatu ceramah, kita mengambil satu kesimpulan, ya enggak? Ya, kita menarik suatu kelaziman, oh dia tadi ustaz mengatakan begini begini begini. Oh, berarti kalau begitu kelazimannya ini. Akibatnya ini berarti. Kira-kira gimana? Ini benar atau tidak? Taip. Kalau itu adalah perkataan Allah SWT dan Rasulnya, maka kelaziman itu adalah suatu hal yang apa? Benar pula. Asalkan memang apa? Asalkan apa tadi? Sahih. Memang benar, bukan asal mengada-ngada. Asal kita bikin, oh ini kelazimannya. Padahal itu enggak benar kelazimannya, enggak. Wahai insyaallah ya kawan. Faham toh? Taip. Itu kelaziman daripada apa? Kelaziman dari perkataan Allah SWT dan Rasulnya. Ya. Taip. Berikutnya. Kelaziman dari perkataan selain Allah dan Rasulnya. Berarti kita kan? Taip. Apakah sama seperti itu tadi? Tidak sama. Ada berapa? Ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Untuk kelaziman, konsekuensi dari ucapan seseorang selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Ya, yang pertama, ayuskara lilqaili wailtazimu bihi. Ini keadaan yang pertama. Ayuskara lilqaili wailtazimu bihi. Jadi ada orang menyampaikan pendapatnya. Menyampaikan apanya? Pendapatnya, mengatakan pendapatnya. Pendapat saya begini. Lalu yang mendengar memahami suatu apa? Kelaziman dari pendapatnya tersebut. Lalu kelaziman yang dipahami oleh orang yang mendengar pendapat orang tersebut, dia apa? Dia sampaikan kepada penyampai tersebut. Misalnya saya di sini kan, saya berceramah begini, berceramah terus. Tentu kan ada hadirin ya kan? Ya kan? Nah, pada hadirin ini ada yang, oh tadi Ustadz menyampaikan begini. Oh berarti kelazimannya, kalau alam Ustadz tadi mengatakan begini, maka berarti kelazimannya ini dong. Nah, kelaziman yang didengar, yang dipahami oleh si pendengar tadi, dia sampaikan kepada siapa? Kepada siapa? Ke si pembicara. Yaitu siapa? Dalam ini contoh saya adalah saya. Bagaimana sikap saya setelah mendengar kelaziman yang disampaikan tersebut? Wayaltazimu bihi. Wayaltazimu apa? Bihi. Saya apa? Membenarkannya. Saya mengakui. Baik, insyaAllah. Paham? Tep. Contoh. Mislu. Jadi ada contoh insyaAllah. Tenang. Contoh antara siapa? Antara musbit sifat fi'liyah dengan an-nafi li sifat fi'liyah. Contohnya di sini dibawakan oleh Syekh Utsaimin, yaitu adalah perdebatan antara al-musbit. Apa itu al-musbit? Al-musbit itu apa? Antara orang-orang yang menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang menafikan sifat fi'liyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Dua golongan, dua kelompok. Yang satu al-musbitun, yang satu an-nafi. Golongan yang pertama yaitu golongan yang berpendapat menetapkan sifat apa? Berpendapat adanya sifat apa? Fi'liyah bagi siapa? Allah. Paham? Itu pendapat dari golongan pertama. Yang kedua, mereka orang-orang yang apa? Mengingkari, menolak sifat fi'liyah bagi Allah. Nah, mereka bertemu. Ya, mereka bertemu. An-nafi, ya, menyimpulkan suatu kelaziman. Kelaziman dari apa? kelaziman dari pendapat golongan pertama. Golongan pertama menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah. Ya. Kata golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang menafikan, kata mereka, kalau kita menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka akan melazimkan adanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang hadis. Adanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang hadis. Apa itu hadis? Baru. Kata An-Nafi, "Hei Musbit, kalau ente menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah, itu akan mengakibatkan, melazimkan adanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang baru, yang hadis." Jadi ada apa? Ada apa ikhwah? Kelaziman. Kelaziman yang dipahami oleh siapa? An-Nafi. Dari apa? Dari perkataan si Musbit yang menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah. Jadi ada kelaziman, ada qaul, ya kan? Ada kelaziman, ada qaul. An-Nafi menyampaikan kelaziman yang dipahaminya kepada siapa? Si Musbit. Bahwa kalau kita menetapkan sifat fi'liyah, mengakibatkan adanya perbuatan Allah yang baru. Ya kan? Itu kelazimannya. Apa kelazimannya? Adanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang baru apabila kita menetapkan sifat fi'liyah. Apa kata si Musbit? Menolak enggak? Kalau ada yang pertama tadi apa? Apakah ada yang pertama tadi? Ayyuskara lil qaili wa yaltazimu bihi. Kelaziman tersebut disampaikan kepada si pengucapnya, si pemilik pendapat, dan dia mengakuinya dan membenarkan. Maka dalam hal ini, bagaimana sikap si Musbit sebagai pemilik pendapat? Ketika si Nafi menyampaikan bahwa kelazimannya akan mengakibatkan adanya perbuatan Allah yang baru, bagaimana sikapnya si Musbit? Menurut keadaan yang pertama? Dia menerima, iya benar. Kenapa emangnya? Ada apakah? Kalau kita menetapkan sifat fi'liyah, lantas ada perbuatan-perbuatan Allah yang baru, memangnya kenapa? Berdosa kah? Ya? Apakah batil? Kira-kira gimana? Batil atau tidak? Ada perbuatan-perbuatan Allah sementara yang baru, benar atau tidak? Hadisun. Perbuatan Allah yang baru berarti sebelumnya apa? Ada atau tidak ada? Tidak ada berarti. Masa sih? Dan ini adalah apa? Sahih. Sahih ya ikhah. Musbit ini adalah dalam hal ini siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka orang-orang yang menetapkan sifat fi'liyah. Menurut si Nafi konsekuensinya ada perbuatan Allah yang baru. Kata si ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa memangnya? Ya? Bukan suatu hal yang berbahaya kalau Allah ada perbuatan-perbuatan yang baru. Memang boleh kan? Bukan menunjukkan berarti sifat itu batil bagi Allah SWT. Memang ada perbuatan Allah yang baru. Apa contohnya? Contohnya apa? Perbuatan Allah SWT yang baru. Yang sebelumnya tidak ada. Hah? Istiwa di atas arsh. Taib. Santum. Barakallah fiqh. Apa lagi contohnya? Tertawa kepada, berbicara kepada Nabi Musa. Apakah sebelumnya Allah berbicara kepada Nabi Musa? Hah? Berbicara enggak Allah SWT kepada Nabi Musa sebelumnya? Tidak kan? Kapan? Ya ketika itu, ya enggak? Wah, insyaAllah. Itu sifat apa? Berbicaranya Allah kepada Nabi Musa. Sifat apa? Fi'liyah, ya enggak? Ya? Kapan Allah SWT turun ke langit dunia? Kapan? Sebelumnya? Ada enggak? Turun sebelumnya? Enggak. Tepat insyaAllah. Faham itu? Batil itu? Enggak. Memang kata, makanya si Al-Sunnah mengatakan, iya kenapa? Memangnya benar, boleh kan? Berarti kelazimannya itu tersebut adalah bagaimana? Benar atau tidak? Benar. Wa insyaallah ini keadaan pertama. Jadi kelaziman dari perkataan Allah SWT, perkataan selain Allah dan Rasulnya, keadaan yang pertama bagaimana? Si pengucap, si pembuat pendapat tersebut setelah disampaikan kepadanya kelaziman dari ucapannya, dia bagaimana sikapnya? Membenarkan. Bahwa ya, mengakui memang itu begitu. Dia menerima bahwa itu memang kelazimannya. Dia tidak menyalahkan, itu yang benar. Dan dia berarti apa? Adanya perbuatan Allah yang baru itu termasuk pendapat dari si musbit Ahlus Sunnah Jamaah atau tidak? Termasuk. Buat insyaAllah ikhwah. Faham tom? Taib. Ya. Dan sifat fi'liyah itu senantiasa ada yang hadis bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ada yang hadis, senantiasa ada yang baru bagi Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Ya, perlu dipahami di sini turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu adalah sifat fi'liyah, ya enggak? Berbicaranya Allah SWT kepada Nabi Musa itu adalah sifat fi'liyah. Kenapa? Karena dilakukan hanya pada saat itu. Ya kan? Sebelumnya enggak ada. Tapi perhatikan, asal daripada sifat tersebut itu sudah ada pada siapa? Allah SWT. Nuzul itu sudah ada pada siapa? Allah SWT. Apakah ketika Allah tidak turun berarti Allah tidak punya sifat nuzul? Hah? Punya, ya enggak? Apakah ketika Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa berarti Allah tidak punya sifat kalam? Sudah punya, ya enggak? Apakah ketika kita diam dianggap orang yang bisu? Wah, pada diam semua berarti orang bisu semua. Kenapa? Enggak bicara. Apakah ketika kita diam tidak dianggap sebagai orang yang bisa berbicara? Dianggap orang yang bisa berbicara kan? Cuma apa? Cuma diam aja, enggak? Bukan berarti kita bisa, ya enggak? Maka demikian sifat kalam, sifat fi'liyah. Wa insyaallah ikhwan. Tep. Kalau dikaitkan dengan objek tertentu, maka itu fi'liyah hadis. Tapi kalau dari segi asal sifat itu, dia adalah apa? Senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan sifat zatiyah. Nanti insyaallah akan datang pada kaidah fasal kedua, ya. Sifat fi'liyah, sifat zatiyah dan sebagainya. Kita akan bahas lagi nanti insyaallah pada sifat fasal yang kedua. Ya, ini sudah sampai ke kaidah yang keempat. Ya, insyaallah cepat, insyaallah. Sudah paham insyaallah? Kaidah yang pertama tadi? Paham insyaallah? Baik. Dan itu mengakhiri pertemuan kita. Kaidah yang kedua dan yang ketiga pada pertemuan berikutnya. Ya, sudah habis waktunya kan? 12.30 kan? Wah, 2 menit lagi. Nanggung ini kalau 2 menit lagi. Tiap ada soal? Tiap. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi, maka Allah tidak bersemayam di atas apa? Arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, baru kemudian Allah bersemayam, summa istawa 'alal arsy. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy itu sampai sekarang, maka itu bisa dianggap sebagai sifat zatiyah yang terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam, ya, menganggap bahwa sifat istiwa sekarang itu sudah merupakan sifat zatiyah. Kenapa? Karena sebelumnya itu ya baru fi'liyah, ketika belum, ya kan? Ketika belum istiwa, ketika Allah belum menciptakan langit dan bumi itu ya, Allah tidak bersemayam di atas ars. Nanti setelah menciptakan langit dan bumi baru bersemayam di atas ars, maka ketika itu dia menjadi fi'liyah. Adapun dari sejak itu sampai sekarang, maka menjadi sifat zatiyah, karena Allah SWT lam yazal wa la yazalu ya mustawin ala ars, senantiasa dan terus menerus bersemayam di atas arsy. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Kita ucapkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan besok selesai fasal pertama. Ya, karena besok ini kaidahnya singkat-singkat insyaallah. ya, sehingga kita bisa masuk pada fasal yang kedua sekaligus langsung besok juga, semoga bisa ya. Fasal kedua insyaallah kaidahnya juga 7, tapi insyaallah saya akan ringkas saja, enggak terlalu panjang ya. Yang penting-penting yang kita akan bahas yang berkaitan dengan kaidah ya, yang berkaitan dengan kaidah yang kita akan bahas. Dan terakhir fasal yang ketiga yaitu kaidah tentang dalil-dalil asma wa sifat yang terdiri dari 4 kaidah ya. Semoga bisa selesai semuanya ya selama pertemuan kita ini. Kita akhiri dan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaih lantas firuka wa atubu ilaik.